Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladziina ma'ahu wa sa'adatal haqiqiyyata fi dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyul ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yuqaddiru ya Allah wa qidatika fi kulli wa qutub hayy. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saat ini bulan Ramadhan mestinya nanti diberi nikmat rahmat satu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bulan Ramadhan mestinya binaringan sakit sayang satu rabu untuk majlis ini kok. Mugi-mugi setyo menikmati untuk tempat dengan Allah dan bersama hasanah bulan Ramadhan mestinya. Mungkin-mungkin agar kita saninos satu-satunya sahabat yang menampil yang menentang manfaat di dunia walaupun berasa dan menunggung sadar yang belum kita melaksanakan kemahasan yang berhubungin membuat kita satu-satunya maus doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Rabbana wa ilma wa la Tullana alamdana Inna ta'amta wa'adimu hakim Wa tuba alayna Inna ta'amta tawabu rahim Wa taqabbal minna Inna ta'amta sallimu alim Wa alimna milatumka Ilmanna fi'an Ya Allah Jalal Ya Ikram Allahumma ftahlana Hikmataka Wa ansur alayna Rahmataka Ya Allah Jalal Ya Ikram Rabbi zidni ilma Wa wasi' biya rizqi Wa barik li fima razaqtani Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi'unihi waj'alni wajihan dunya wa akhirah wa minal mukarrabin ya kathiran nawali ya hasan al-bi'ali ya qa'iman bilal jawali Ya Rabbi Anbiya Misali Falakal Hamdu Wal Minnatu Wasyarafu Ala Kulli Hal Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tasehalan ditunggu sekali dari kaping 16. Kala dahulu, soko Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu, Sayyid Abu Madyan radhiyallahu anhu, Inkisarul Asy. Khairun min sholatil muti'i sholah ini istilahnya sholah inkisarul asi utawi melongso-melongso maksiat krono maksiat menjur melongso ibu khairun lo bagus tinimbang satu. Soalnya wong sing tua. Wong tua aku sok-sok soalnyaan geraya sing dijinai. Ini wong tua aku sok soalnyaan geraya sing dijinai. Termasuk sifat kubedi itu dijinai dia. Dan sifat kumedi itu duduk sifat menungso tapi tidak yang beraya ditambah dengan perawak ya jelas yang itu jelas dibanding karo wong maksiat sing tansah DPDP wong maksiat sing menungso wong maksiat sing tawadu wah itu jelas saya sing tawadu senajan yang baik napa bentuk lalu maksiat kemudian wakana lama ono soko Sayyidi Abdul Abbas Sayyidi Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu ini guru Syekh Ibn Athaillah ono iku kasiro roja iwang lalu akan ngarep-ngarep ibadillah maring kula-kula kawan Gusti Allah al-ghaliba alaihi syuhudu musdir al-ghaliba alaihi syuhudu musdir rahmah wa kanalan Allah apa al-ghaliba kan kakrah alaihi ilatasa Syekh Abdul Abbas iku syuhuda musti rahmati nyeksani jimbari kawasa Syekh Abdul Abbas kamar sihiku nek ngarep-ngarep nek enten kawula ni Allah ni para santri, para tamu, masyarakat niku Syekh Abdul Abbas luwe seneng ngarep-ngarep napa manfaatnya wah lu lu sih orang itu sudah sukses orangnya begini-begini ya begini itu kan sekarang nanti kalau baik ya siapa tahu ya tapi itu kan akhirnya merusak kan merusak diri sendiri kan iya dia yang merusak itu tapi siapa tahu nanti dia gara-gara merusak lalu menerima akibat dari merusaknya itu lalu-lalu dia tidak bisa sombong daripada kamu yang sudah metiti-metiti di depan saya memponis seakan-akan kamu lebih baik yaitu kamu yang harus baca istighfar biasanya konten bahkan kasih sayang Allah itu betul-betul dibuktikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Marsi dalam bentuk apa? Wakanaan ono itu bukti ini pun wakanaan ono soko Syekh Abdul Abbas itu yukrim ngoyakan soko Syekh Ibn Abdul Abbas anasanya menusok ala kebiru bagi mengatasih kadar derajat ingas indallahu nunggu Allah Ta'ala karena bermuka sapah hati ini manai Syekh Abdul Abbas itu benar-benar yang dibilang ini kok hakikat maka ukuran-ukuran yang dipakai di Syekh Abdul Abbas itu membuatkan pangkat derajat menunggu menungso tapi pangkat derajat menunggu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ ada nilai-nilai kehambaan yang lebih apa tidak kalau di situ ada nilai kehambaan yang lebih berarti orang itu bertakwa kepada Allah kalau dia bertakwa maka masuk kepada ayat inna akramakum indallahi akramakum tapi suaminya tidak mengkui yang jurulnya kok enak titik-titik takabur enak kesombongan enak gedi rasa enak keputusan-keputusan saya yang terbaik ya semacam bentuk ini bentuk wong tawadhu bentuk-bentuk wong tawadhu bentuk wong kokak tapi lek yang mbak isi ini rasa rumoso mungkin ini berarti yang mbak isi dereng takwa lek dereng takwa orang kudu dengan ayat ini kawal hatta anahu sigo saat menulis Abdul Abbas itu rupa mati kola kadang-kadang soan alai ingatasi saatil atas sopo sing soan muti umum karto'at tapi palayak ga umum ke orang lain sopo saatil atas bihi kelawan muti ketok wong tekun istiqomah soan saatil atas malah gak direken neng suami warubah marga kelawan kadang-kadang lukun soan alai ingatasi saatil atas sopo asir langsung maksiat neng pak akromah mongko mulia akan sopa sahabat atas ku ing wong asyik dan sempat siapa ini ku berguna titik berarti bukan soal bentuk tapi titik berarti soal rasa soal soal rasa rasa kehendakan nanti wujudu ni wah di anda yang dikatkoi iya, atau rasa temenin mengkono-mengkono kantoa iku ada tekan sapa dalikat toe wa wa hale utawi toe wong sing taat mau iku mutakabbir takabur diamali kelawan amal toe nadirun karo wong kang ngali li fihi marang pengawe toe mergo wong sing taat niku seringkali datang dumateng sehati atas dengan membawa kebanggaannya, ketakabiannya bahkan dia menisbatkan dirinya kepada pengerjaan amal to'at itu sendiri kaya-kaya to'at itu to'atku sehingga dengan ketoatan itu saya mesti harus diperhatikan kalau saya tidak sampai saya tidak merata aku keliru sampai waktu itu apa? Mula ini usulnya yang lebih haji sama tinggal ceritanya kurno-kurno ya kurno-kurno teng Mekah itu paling siri ane rawai taitu taitu teng Mekah ini langsung pun di sana itu Baitullah di sana itu yang agung hanya Allah selain Allah tidak ada yang agung kok sampai yang mengagungkan diri jadi tempat ini tidak rasa panggil ini pun keadaan kasus-kasus itu pun keadaan. Nah, ini ku lalu kalau Gusti Allah kecemburuan, justru di situ itu pelatihan, pelatihan. Karena pengiriku si kampung ini jauh dari tawadu, akhirnya dia konangan karosa rombongan kelompok terbangnya nanti lah dia yang Mekah tiba ini, lalu akhirnya yang jauh malah gak ada wanu kuitui. Mereka lah menyombongkan diri, mati lah konangan karosa konco aji ini. Ya, tapi waktu itu sok-sok sih ngelabui sok-sok ngelabui mereka dasarnya nanti ngomongin itu lah yang pun pakai takabur itu orang terlawan oke dari ini supaya keelekan itu sampai tutup waktu itu kan terlawan orang taat itu masih sekatan tapi suali ewa dari kalahasi utai mengkono-mengkono wong sing to'at ikutan kelasoan sopo wong kang to'at soan alai yang atasnya sahabil atas oleh soan gara-gara kamu jalan petunjuk petunjuk ini gara sahabil atas aku bingung yang saya berbunyi kalau ini pun berkatek jadi anak kalau ini pun pantas ini kalau ini lah bisik so kalau itu siapa tapi terus bunyi saya kalau ini pun pun parli kita dah dengan tuntun pun pokoknya kalau pasrah bongkoan terserah dengan cinta ini gimana, dengan hukum gimana, dengan pendirian maupun pun, pokoknya yang penting ulun jenengan aku ini jadi murid sampean, ulun ini pun boten pantas, jadi uang ini pun boten pantas, kan boten sampean tuh ini dengan kejahatan jalan ini baca terus pun bisa, ya uang sih ahli maksiat ini sih belum tahu aduk ini. Kalau si Abdul Abbas biasanya malah jak jagungan terus. Jak jagungan terus di dalam rangka bimbingan. Di dalam rangka bimbingan. Dikasrati ma'asihi sebab. Dikasrati ma'asihi sebab akai kemaksiatan itu. Sopo wong sing maksiat. Wadillati mukhalafatihi lan inone. Nalikane nulayanine. Wong sing ahli maksiat mergo sing ahli maksiat iku nulayane perintah Allah juru ino kehinaan itu sebenarnya bibit-bibit kebaikan Waktu takut gamalan teman-teman uskisik apa mitul hadas macam ini dikawuh indah kawuhi yang sangi jawa syahidun abailah kayak lundam indaka azamatun tasub duka an khusnul dhani billahi ta'ala. Ini jawuh yang pun pelajaran yang pun kuat lebih layak hum ojo pisan-pisan ngomong so gede apa azam hujusa indaka kalau orang yang ini sila agamakan rawan gede kasut juga bisa ngaling-ngalingi apa agamakan sila ngaling-ngalingi an khusnul dhani saking khusnul dhani billahi ta'ala kawan Allah ta'ala. Jadi dosa ojo sampai sampean ponis sedemikian rupa seakan-akan dosa itu begitu besar sampai kebesaran dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Cara kena ngomong sampai sampean tidak punya kesempatan menduga kepada Allah bahwa Allah masih mau untuk mengalirkan kasih sayang dan ampunannya. Oh, ngoten. Betul-betul mungkin sampai yang malah jadi orang nekat. Yang penting rasa tawadu ini itu muncul. Nah, ini yang kan terus malah ya cerita. Cerita seperti itu. Ini ini dilungkas malah. Benar-benar kalau kaya malah dibalik. Kami ada makna. Dan ini ku serasa ini di maknanya jauh. Mau kaya no riwayat cerita ya kan di riwayat kenapa makan Abdan bin Ayyas saking Syekh Abdan bin Ayyas ana satu kene Syekh Abdan iku kala cerita dawuh sapa Syekh Abdan kala cerita metu sapa ingsun yauman ing dalem siji dina bidain di Anas bin Malik saking ngersane Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mati kasrasi ala tanah Basra. Suatu ketika aku mari soal ini sahabat Anas bin Malik. Abdan bin Ayyas ini seorang tabi'i. Abdan bin Ayyas ini muridnya sahabat. Yang baik sering mempunyai hadis saking Anas bin Malik. Dan ini cerita. Suatu ketika aku metu sokong bersama Syekh Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik yang tanah Basra. Para aiku mongko banjur ningali sapa ingsun. Jenazah kan ing jenazah. Yang lalu kan mikul ha ing jenazah sapa arba'at wong papat min azinji saking kaum azinji. Jenenge kaum saking kiso azinji. Walam yakun ana ora wae ma'hum serta ne arba'ah sapa rajul akhir wong lanang liya. Mosok ana jenazah dipikul wong papat. Karek sing layak. Ya kok wong papat kok ngintil-ngintil mikul jenazah. Pakul tuh monggo. Monggo ngucap sapa ingsun subhanallah. Bakul tu mungkin tak sopai sun subhanallah, subhanallah itu ungkapan umum. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Ni gua suka kau bisuki. Bisuki basrati. Oleh kumuni orang mang bisuki basrati orang yang pasarek kau basrat. Wa jenazatu muslimin subhanallah bisukil basrah. Subhanallah wa suci kusolah bisukil basrati Allah taklawan pasare kuku basrah. Wa jenazatu muslimin halim tawi jenazah wa islam ikulayu sayihu orang layak orang nyurengakan harin jenazah sopah hati wa suici. Fala aku nana moko yakti bakal ana temen ingsun iku khamisahun wong kang kaping limane wong papat mau Wong papat sing nggawa nggawa jenazah. Masya Allah, cara Jawa. Lah wong kok bahasa pasare rame kaya ngono. Ngoten lho. Pasare rame kaya ngono akeh wong Islam iki nek mayit liwat kok sing ngetut wong papat. Wis, nek ngono aku tak melok ngetut malah kok ngono nambahi. Aku sing nomor 5. Jadi aku tak nambahi jumlahe wae. Saya suruh bahwa itu mengumum menjadi wakil perisun budal lima kutuk-kutuk ma'am setani arba'a malam malam berumum kembali kali terus nyerahkan joko arba'a hari jenazah bisa lakin musholah dan salah akhirnya wong papat ini nyerahkan jenazah dan musholah dengan harapan wakil yang nyalati akhirnya wong papat ini turun maju ngomong itu kalau kalau kudu matur sapa wong papat iya ya maring ingsun ngoten ucap napa takut monggo monggo jenengan jeneng mami ngoten monggo monggo takut kan maju apa jenengan supaya jeneng mami pakul monggo dhewe sapa ingsun antum awlabi. Ya betul tau, kalau ini betul kenal, betul apa yang mikul ke jerong yang jenengan di sini semua angkong pantas jenengan antum mutawi sampai engkau dari itu awal yang pantas di iklan ya sampai ini bisa lakukan pantas Pak Kolo mau ke kodoh Pak Kolo mau ke kodoh ngucap sebuah arba'ah Pakana tak kalau mau kau tu mengucap sebuah arba'ah wong papat ni. Kuluna sama. Mulai yang terpakai ini kita beli sama ini. Ye, saya. Ini sama ini berdua kata ni. Mulai yang terpakai ini mana? Kuluna utawi sekalian kita itu sama om kodo. Akhirnya aku maju ni mana? Kata kau moga banjur maju sapa ingsun nyimani pasola iku moga nyalati sapa ingsun alai ing atas ayat. Basa kene mami penasaran tak takoki dhewean. Wakul kula banjur ngucap sapa ingsun lahu maring bapak. Bernyalati jenazah penasaran lha usah kok ngalah-ngalah. Critane Gusti diceritane iki sampeyan kok malah aneh-aneh. Ngetong jenazah, cipot juga tunggu papat rewek jenetutnya sama kondo kulungan sawah jadi cuman larah-larah ceritanya terus ini pokok lu mau kodong ucap coba coba wong bapak iktarah natil kalman aku boleh iktarah terus bayari iktara terus membayari nyewa tenaga nah kita sopuk ke kamar aku mengkono-mengkono wong wajah maksud itu loh yang wedok itu loh membayari gua kan mikul ini kola cerita sopuk jauh sopuk Syekh Abdan bin Ayas bapak adat mengkombajur bapak adat mengkombajur lumpur sopuk ingsun hatta dapano sehingga kau temen-temen sopo sopo wong papat huing mayat sampai akhirnya wong papat menguau mendem kalau makan mau nalikane ono oh nalikane ono untuk lakukan ono itu pada saat yang saya bisa mongso insorofat mengkong banjur mulai seperti kalman aku mengkono-mengkono wajib waya halil kaiman ah kita dekatku guyu-guyu dan mulai kok kuburan wong wedok ini mulai guyu ngata-ngata ayo malam terlalu pada kelama kebajar melepuh kol biya nanti yang sana posai unsui ciwi-ci akhirnya ini jelati kuih gue anak rasa gak penak tapi ngerasani ini jeruk hati oh, mau ide yang ngerasa illa sidqu akhbirini ma qissah. Bu, muka-muka sampean amat mulai kok kuburan yang bunyi. Coba lah sampean jujur. Lalu uji muka-muka orang yang matakan hati yang siro. Apa illa sidqu kecoba kejujuran panjenengan. Bok, sampean ini lah. Uyuh-uyuh itu sebutin selamat. Coba lah sampean jujur ceritanya nopo. Akhiri. Jadi tanah mau sampean ini yang kula. Mau kaya nopo ku altis satu kisah. Bapak. Mengko jawab. Sebo wong wadon wau. Ngeten lho mas ceritanya. Inna hadza ibni ma taraka syai'an min al-ma'asi illa fa'alahu. Niku anak kula yang mati niku anak kula. Inna hadza satemene iki mayit iku ibni anak lanang ingsun. Ma taraka ra'au ninggal sapa ibni syai'an min suci-suci min al-ma'asi saking pira-pira maksiat illa fa'alahu cukup mesti tau lakoni sapa anak ingsun ing maksiat mau. Pokoknya maksiat nopo mau lo tak dilakukan. Betul tak? Kan maksiat sikit mau lo ditinggal. Jenis kejahatan nopo mau lo pun dilakukan. Ya, pokoknya jajil anak lekatek anak dunia. Boleh. Dapat nama itu baju loro sopo ibni untuk salah satu ayamin amit pangsane telung dino. Ya, terus sakit tidak menghindar. Fakolah mengkong cak joko sopo ibni ya umat idam itu falaku kubiri diwafati jironi fa'innahum layah dunia janazati wa yusmituna bimauti waktu di ala kotami hada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ja'alihi ala kafani fala Allah yarhamni bi wa dha'i rijlaki ala khaddi wa qulni hadza jazaa'u man asaba fa idza dafantini tarfa'i yadayki ila Allah ta'ala wa qulni inni raditu. Dibaleni ya. Ibunya cerita, ibunya sinten, ibunya mayat. Jadi anak kula niku blas mboten tahu ninggal maksiat. Mencoba maksiat itu tahu dia kok. Jadi sih wong cara wong iki cerita, kok anak kula niku jangan tahu jajal anak. Jenis kemaksiatan nopo wan pun tahu dijajal. Sing jenenge moli-moli niku nyampar ngrandu. Ngoten. Wan boten kober. Leren wektune namung kelas dhewe maksiat. Dan delalah niku mutikan dinten niki sakit. Ngoten. Pakola terus pesen njurune sakit niku lha kok pesen ngoten to. Ya Umar, aduh ibu, ma. Aku pesen mak ya idami itu terkala wis mati bapa ingsun palatu bini moko aja ngabari sampean mak boten usah ngabari diwafati lawan mati kula jirone ing tangga-tangga pesen mak kula nek lek mati boten usah ngomong kabar-kabar teng tangga-tangga moko sampean kadhane napa boten enten sing gelem teko wae. Wong kula niki bajingan teni pun prawan punten sing dendu kula lakoni mun lawange sinten sing kula dodoki niku tangga kabeh pun tau kula larani nggih anggere kula kentekan dhuwit lawange tangga tak duwe dhuwit tak paksa jaluk dhuwit nggih tuku bil won mboten enten wani wali kula mergo elek kula sampean kon layak mboten teko fa'inahum monggo sak temene jiron monggo niku layang dina mboten bakal teko apa jiron janazah ing janazah kula malah malah nek perlu wayus mituna lan padha masak-masakno padha misuh-misuh nyukur-nyukurno sapa jiron dimati kelawan mati malah mati akhire tangga-tangga niku lan muni ora terus eh mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un kapok mau beneran wis mati malah nono niku lho Pak pun daripada mungkin jenengan lara ati wong sampean nggih makwa mungkin tangga-tangga muni ngoten sampean mengke malah ya ora apa-apa mboten usah kabar kabeh mboten usah kabar kabeh niki kula duwe ali-ali Pak ali-ali iki sampean Jawa tenggene mriku tukang gawe ali-ali kan nyetan kok kan ngecap ali-ali perak ngoten. Waktu bila nuli sama kandungan mak ala kotami ngatasi ahli-ahli kula ini ahli kula ini mungkin sama kan nganu tiang sini bisa nuli si ahli-ahli tukang kemasan di sana sakit ya sama tulisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ntar ini di arep-arep kula wajah ali kan sama salah wajah alilang binyewa sampean mak hi'in la ilaha illallah khotam bu ali-ali sampean saya ala kapani penjuruni ulas Allah bala ala Allah maka menawa-menawa busi Allah ta'ala biar kamu melasi sopa Allah ni'in kula bihi krono barokah ali-ali di satu niki kerana ala kula kayak kula jaluk ngapura kongkong pun jelas dibutuh kulon kalau ngomong dungak kau jelas itu pun pun kalau pun mati kenan mungkin pun sampan lesi pun sampan kei ali-ali pun dene kapan kula ampun khusus sampan kan gawa itu kuburan mungkin pocongan kula itu pas kencengin dan itu sama hidup-hidup mbak yang ngelau sampean bujelati sikil sampean mak sampean salah alakot di ngatasi pipi kula sampean idek-idek kalian ini waktu lilan munio pandemian haza jazah uman asoko haza kali kiku jazah uman kiral sepong asoko duwoko sopuman Allah insya Allah pun sampean idek-idek sakwat sampean kalian ngomong yoi kirasane wong maksiat insya Allah baibadah panah kepada ini banyak kapan timu kota kalangin pun mendem sampean di engkulo parpak limu kota sampean mengangkat ya daiki ing asto kalau sampean ilallah ta'ala marilah ta'ala maksudin dunia mungkin lah kalau pun sedih pendem saman jengake kalau marah dan itu ya hampun keterusung saman jengake ilallah marilah ta'ala wakuli dan ngucap kau sampean mak sama ngucap kau dungu ni kuingatkan ini rojitu anhu fardo anhu kusti pulang pun tidak pun lego dari ketidak anak pulang sama ngucapkan mak pulang pun lego pun tidak pun dari ketidak anak pulang kusti buk sama ngeridani ni ku anak pulang ni ku saya itu pak mau sama rojiwi kalau mama kamu menolikannya harus mati sopok ibni fa'al tu mau baju ragawi sopok lo jami aman sekabiannya pesen ausohan harus wasiat sopok anak lo bihi kelawan saya itu usung pun ngotong kalau praktek mau tenang ali-ali ini lo kalau kalau nanti mati lo ramut diri ini sampai betul kuat ngakak itu lo paling mau pakat itu lo lho kula katanya mau pahit jadi kula mbak mbak mikul di kau mau membutuhkan kula pahit itu butuhkan turun kalau ini kuda tahu dilarang ini kalau anak kula ini sakit kula pahit malah turun sama tak pengen niru ya mau enggak eh bala marah aku mengenali kami yang mengangkat cokok kulo ya daya yang tangan kulo lo roma anu nah itu kan cerita maknya cerita itu sehat kan bungso kulo angkat ulas sama umare wangit Sami ku banjur ngrungu sapa kula sultan ing swarane anak kula. Dosa kula ndonga ampun terakhir ndonga kelas niku lho Pak. Kula ngrungu swarane anak kula niku bisine saleh pasih sing kelawan lisan sing fasih niku gendang mboten pating kula. Swarane anak kula jelas. Dara anak kula ngene. Mak dan mulai mak mah dan mulih insarifi mulia siro ya umar umar enzon percuma serasan bukanlah pakot kodimku teman-teman wasowan soko ingsun ala robin nyata sepengiran kari menkang murah roki menkang melas asih wiri hudda menkang ora duka ya nyata seingsun Masya Allah ma'anan ma'aris seris wis sampean bangun le aku dipangkat Gusti Allah sing Maha Murah krana tawadhu krana aku wedi tiba karo Gusti Allah gak sida diseneni aku tak kira aku arep mati karo diseneni Gusti Allah tiba ora mak tiba ora jenenge Gusti Allah anu aku iki pengeran sing Maha Murah le kula aku melok-melok geding karo wong-wong kula aku lak padha karo wong-wong lan aku Gusti Allah ya ora padha wis kene ndamel ku swarga kowe ya ya sampeyan aja sing ora paham lagi aku mung ngakak kowe kok kuburan iki kok wis jelas ora kabar sapa anakku fa inna madhiku ana mesti guyu sapa kula niku minangka saking iki kedadean kula niku pun mareng lega anak kula wis dingapura Gusti Allah. Blok nakale mboten umum. Kula mawon sampek jeget anggek lan kula nutur niku masyaallah. Padahal nek cilik niku nyumbung kula diyepuki lek mboten salah niku sampai entek satu kira-kira gendhe. Kula pondokne minggah, kula sekolahne niku lentekne sampe blok. Kula lho kok sepeda dijual. Ben karo kawan iki tapi kok nggih mboten kesel kula ngrungokno niku terus kula ngarep-arep Gusti Allah. Akhire kok muncul hidayah dari Gusti Allah, lara telung dina niku kok terus metu dengeng ning ngoten niku. Ngoten lho Pak, iki sing jadi soal kok terus lah niki sing kujur niku sing rupane pengajian sing kujur niku. Mereka nak ikutkan cerita ngeten, maka orang yang sedang maksiat itu lalu mengidentikan ini dengan cerita ini, terutama sebagai anak-anak kali itu. Wah, kalau orang tua tak terlibat, dia tidak sadar ketika ini tak terus itu sudah hilang ketawaduan, hilang ketawaduan. Dan itu sadar, dia mulai saksi dan tak aduk. Saya ngerti dari rumah pengajian itu terus langsung mati. Wah, teman coba terus malah jangan-jangan. Aku saya ini tak minta no alih-alih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eh, aku tak terus oleh kemaksiat. Oh ya, lain sama. Ini gini. Saya cukup. Kalau insya Allah saya cukup. Ramunal makna. Laliku setengah saking makna al-akhor kan liya. Mau kawiyono cerita. Ruya kan diriwayatake napa cerita. Ana rojulan satemene lanang ning Bani Israil saking Bani Israil. Iku apa? Teko sapa rojulan ning Bani Israil abdan ing sing ahli ibadah ning Bani Israil saking Bani Israil. Lan tembung lanang saking Bani Israil itu dumugi nekani nggone wong sing ahli ibadah. Lah pasowan iku mboten ngerti kira-kira peteng apa piye lah kok fawati'ah. Monggo banjur ngejaki sapa rojul ala roko babi ingat masih dulu lewat dulu lewat wahwa halil kali ngabit iku sajidin bisa sujud Ngoten. Ana wong soan ngene wong ahli ibadah, temriku sing ahli ibadah nembe sujud lha kok piyambake nyidhai. Pakola mongko njung dumo. Lah maring maring si si rajul sapa sing bengok ala abdi wong sing ahli ibadah. Irfak ngangkat sapa sira. Fa wallahi raya kullu lana. Kulo sedaya tujuan mau kito kawene. Wes niku Gusti Allah ora bakal dinapa. Fa wallahi monggo demi Gusti Allah. Iku layang kulo ora ngapura sapa Allah. Lakamaran sira. Fa auhana kabar rahim sapa Allah Gusti Allah. Azza wa jalla ilahi marhamat. Akhirnya wong ahli ibadah niku gara-gara muni ngoten iku wae. Iku terus dielingi karo Gusti Allah diparingi wahyu. Ayyu hayya muta'alli 'alayya. Kaya apa layang guru wong lan. Ayyu hayya muta'alli eling-eling. Al muta'alli wong kan. Ngopo? Supoto ala. Al muta'alli wong kan supoto ala 'alayya ing atase atas nama ingsun. Namun perkara ditutup gulunya tidak sampai menfonis orang lain bahwa orang lain tidak akan diampuni oleh Allah. Alasan itu Allah. Namun perkara ditutup gulunya buat yang bos orang usang kano bos. Kalau waktu horor orang yang bos pada mengumpat melaknat kayak gitu, itu bukan hakmu untuk memutuskan diampuni atau tidak diampuni. Itu bukan hakmu. Kalau kau yang numpai kayak gini, balan tak. Tidak mau malah kowe orang tinggal kowe. Kalau anda jalur dari sini, ikulayan sini orang aku sokolo bisa Allah langkah ke sini sila. Untuk meriki niki sama nanti bersundi. Mana ni kanco-kanco sok dijengkel nawang terus ngelak-ngelak nawang sing jengkel naw melebihi apa yang menjadi haknya. Maka sebenarnya aku bodoh saja. Sing dihujat kalau sing menghujat itu tak jadi podo elek. Ya. Kan ini lho. Karena apa? Ternyata malah sing dihujat itu lah bisa nonton dan bisa ini kewal dari itu bisa munggah gilis malah. Dan sing menghujat itu lho itu unsur ketakaburan itu itu sing bahaya. Terus yang mana kalau ada suatu Al-Hars Al-Muhasibi Syekh Haris Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Aku mentari cerita ini kok diarah di muta'ali ini disuruh lianna ukurna saat temennya wong sing nyumpai nilu'awu sing demi Allah kura dinapura nilu'awu iku innama ta'ala al-kustine sumpah iku innama ta'ala al-kustine sumpah sopoh-sopoh ngadir Allah yang kasih Allah azza wa jalla sumpah Allah yang kura arti untuk orang bakal ngapura sopoh Allah kusya Allah lalu mari rojul oleh wani-wani sumpah wani kumani li azmi kudri nafsihi krono gedine kater derajat awa ngabit indah muwe ngabit diri. Mengapa sampai dia bersumpah demi Allah ora bakal diampuni menggara-gara iki guluku. Lho, kok penting temen kowe? Gurumu kok larang temen sampai iso mbumpeti kapan-kapane Allah ning dene wong sing mesti awakmu. Sing biji ngono kuwi sapa? Lah ternyata itu ternyata kondisi dhewe, biji-bijine dhewe. Iku jenenge mengangkat diri sendiri. Ya dia pikir tadi dia omong-omong lagi. Gusti Allah ora tau dijak petung malah dipaksa. Kongkon melok-melok ngulangi dia. Cara jane lak ngoten to ya. Cara jane wis sampe wallahi demi Allah ya cara jane Gusti Allah. Kuwi sampe ngulangi. Iku lho kuwi dituku wong iki lho ya lagi. Wong sakara guru ngene mbok ya. Wa anna risaata Pancak kembali jawab keeraan ilahi maring doa sing wis ngomong sagung iku wae. Gawe arek ning jero wong agung indah wa iku sholat azza wa jalla iku ajibatun termasuk dosa gedhe. Layan kita kan ora bisa ngapur hae ajibah sapa Allah insyaallah taala. Mergo napa? Limau di ibadah ini kalau panggungan ibadah sinabit basuki diran suci di tapi tanya karena dia bersujud lalu ada kesimpulan dia menfonis diri seakan-akan ketika saya sujud begini saya lebih baik daripada sinabit saya. Nah ketika ada fonis saya lebih baik itulah sebenarnya itu sudah menghitung diri sendiri. Ya Allah, kalau saya mengatik sing sumpah mau iku ada wis ngitung, wis mirang sopoh ngatik mirang nafsa mengawak diri ngatik diwilang haji malakadri yang aku pangkate indah Allah yang mengersani Allah azza wa jalla. Terus kesimpulan lagi ya pajamaah mongkong mengumpulakan mongkong menghimpun sapa ngadik menghimpun daya ujubin antara dosa yang ujub wajibin dan dosa yang takabur wajibin dan dosa yang kabujuk bilahi azza wa jalla kelam Allah azza wa jalla. Dia terjebak di dalam penilaian diri sendiri yang seakan-akan penilaian itu sudah pasti padahal yang namanya pasti itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesimpulan-kesimpulan itu penting direnungkan. Wa minna makna yaiwan itu setengah saking termasuk sejenis semakna kali cerita loro wau makna loro jami'an sekabiannya mau kawiyono riwayat riwayat dari riwayat akan nopongan isinya riwayat anak Isa saat menemani Nabi Isa alaihi salatu wassalam ibu khoro jamiya soko Nabi Isa wa ma'awan iku serta Nabi Isa sholikun utayana wa sholah siji min sholiki Bani Israel saking piro-piro wa sholah Bani Israel wadah kuantin wa sholah sing ngetukno Nabi Isa kata dia mengembangkan ngetukno umat Nabi Sok Nabi Isa karo wong saleh mau sapa sing ngetokno jumeneng wong amal khatibun kang keliru masyhurun kang wis kuncara putus iklan sifat pasete fihim di tengah-tengah Bani Israel. Nalika Nabi Isa karo wong saleh niki mlampah-mlampah miyos enten penjahat istilahnya orang terkenal dengan orang elek yang bisa itu ngetuk nih Nabi Isa kali orang soleh ini wow Pako ada muka banjir muka banjir lungguh Pako ada muka banjir lungguh sopoh hati yang masih lebih peski kalau wow oleh lungguh mentadidak oleh lingkup muntah bukan kali ngedoh jadi tidak nabi bisa kali sinten wong sholah lewau laren kinara iyob ya baiknya laren tapi ngedoh muntah bukan kali ngedoh anhumah sakit nabi bisa kali wong sholah mungkasir itu kali melongsor awani ngedoh kono nabi sing sita wong sholah kula ngedek iye ngedek kono tawadu pada amok pembaju pada amok pembaju dunga aku pada amok pembaju dunga aku mau Nabi Isa Allah itu si Allah subhanahu wa ta'ala nyuwun dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa kola pembaju dunga aku Nabi Isa Allahumma ufirli. Mungkin bukan Nabi Isa pada amat pembajur dulu pada amat pembajur dulu seorang rojil yang bisa terkenal alat ni kau dulu Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa kalau ucap seorang rojil Allahumma ya Allah kalau tenggusti kalau usah akan dosa kepethok nabi wong mboten wani mbok kula niki sampeyan ngapura Gusti Allahumma ighfir Allahumma tola ighfir mugi ngapura panjenengan niki dhumateng kula niku sing jumane wong sing sing ala ya terus semua sholat niki sesolah itu rupanya kemalat orang tidak yakin jika kalian nabi bisa dijak ngawal ngidul kemalat dia wadaan banjung dungo sopah hadas sholat iki wong sholat wakala ngucap sopah hadas sholat Allahumma lakad jimak baini wa baina hadal asu Allahumma di Allah lakad jimak ampun ngumpul aku panjenengan baini antara mekuwa wabaila hawa asilan antara mekiku sing ahli maksiat Gusti na'udhu bila Gusti ini pesan-pesan mekuwa makulun aja anak sing kumpul kalau ngomongiku lak perlu kutu kuloan aku sampai kumpul kalau kutu neniku cicik kuloan kau sahabu kepari wahyu sallallahu ta'ala ila Isa mari Nabi Isa alaihi salam ini dawe Allah dengan Nabi Isa ini saat ini insun Allah itu kot istajabki teman-teman terus membadani sopoh insun doa Allah yang dungane mengluruhmu jami'an sekabian saat ini tak kaya kabar iku sahabatmu sing soleh karo sahabatmu sing orang pakai HP sedoh terus di dunia ini tak turuti kabeh dia yang cita dunia Allah mahubili tak ngapura karena tak ngapura dia itu dunia kabeh nah sih dunia ini mau sholah memang dia yang dunia moga-moga gak dikumpul no, ya tak turuti ya tak turuti udah dia tak turuti dia orang tak kumpul no. Jadi sing sita wis tak ngapura, wis tak tak dadekno wong apik. Lah sing wong saleh iki tak balik, ora tak dadekno wong apik. Lah kok malah tak dadekno wong apik lak kumpul. Lah ndeke jane jalu mah kumpul. Ya ben ora kumpul tak dadekno wae. Lah sing kono sing sita jalu ngapura, tak ngapura tak dadekno apik. Oh, mboten iku lak bahaya. Mulane wong Jawa duwe ulanan aja pisan-pisan gedinge wong. Wong gedhe nyambung. Ya, pemenang meteng ati-ati. Ati-ati. Saestu niku Bu masyaallah. Niku. Ibu ulah niku biyen niku dadi santri niku. Napa arang-arang adus. Telung dina pisan ati adus. Waktu ini pun jelak lah, adik ulon ponatus ngalirnya rata-rata saya suruh sejalan aku biar itu pas ngajit, biar itu pas lalu liwat ya rasa lalu liwat, lalu ini sampai diri ini kubuk ulon mau gedengnya anji wong Allah melak malah ketemu ancaman Rasulullah ojo pisan-pisan kue gedengnya wong karena salah ditinggi uang karena salah mereka sikap ditinggi uang di bawah Rasulullah dan sekarang itu tidak satu ibad katakan uang sing ditinggi uang uang sing ditinggi uang karena salah orang ditinggi salah ditinggi uang karena salah uang itu orang bakal mati uang sing ditinggi lek urung nglakoni kaya kesalahan sing digedhingi. Lurak nyumat iki tak gawuh ngene. Mulane ya mbuh pisah mbuh tuju mesti tak lakoni. Lah sing bayane nek sing sampean digedhingi niku wong ahli zina. Sampeyan gedhingi wis setengah mati lho wong zina. So akhire sampeyan ora mati-mati lho ora zina dhisik terus. Lah sing saiki digulakne sing bae, mbuh sing zina-zina dan ora sino nek wis apik muga-muga dikumpulno kalih wong sing ade apik mugi-mugi kula sampeyan jaga Gusti ampun kaya niku mboten mesti ora terus kemana kaya niku jadi jawab Gusti Allah aku nyembadani dungane wong loro rodatku wasloah sapa ingsun zalika soli kae mengkono-mengkono sahabat musing soleh la wa ghafar lan ngapura sapa ingsun zalika mujima ing mengkono-mengkono sahabat musing sing dosa mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kalau itu sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabat Rasulullah wa sallam alhamdulillah wa sallam alhamdulillah wa sallam alhamdulillah wa sallam alhamdulillah ya Rabbana alhamdulillah wa ibadihi jalali wa jihka wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum.